Tobalagung yang galau, peternak luka buat kalian semua ya. Saya Ramania dan Bianis. Hati raisa diapusi, walau meripati hianati, turun karing lukai hati, tapi malah pelarani batin ini. Ku coba selalu lagu yang barusan judulnya Peternak Luka. Boleh minta tepuk tangannya dulu.